بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، أعزني الله وإياكم. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ada banyak pertanyaan yang masuk seputar permasalahan seorang yang mempunyai hutang Ramadan dari para wanita yang hamil maupun yang menyusui. Terlebih lagi pada waktu-waktu telah dekat dengan Ramadan ini. Dan insyaAllah kita bahas secara ringkas sebelum kita melanjutkan pelajaran tafsir kita mengenai hukum seorang wanita yang meninggalkan puasa dikarenakan hamil atau karenakan menyusui. Lalu apa yang wajib atas mereka? Perlu diketahui ikhwani fillah bahwasanya kehamilan dan keadaan seorang wanita yang menyusui anaknya itu merupakan dua hal yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan uzur bagi mereka untuk meninggalkan puasa Ramadan. Baik itu seorang yang hamil meninggalkan puasa karena khawatir dengan janinnya atau khawatir karena dirinya sendiri. Demikian pula seorang wanita yang menyusui, khawatir dengan janinnya saja ataukah juga karena khawatir dengan dirinya sendiri juga. Semua keadaan ini membolehkan bagi seorang wanita untuk meninggalkan puasa Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih sebagaimana telah mensahihkannya Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra as-salah wa 'anil hubla wal murdi' as-sawma." Sungguhnya Allah 'azza wa jalla telah meletakkan kewajiban dari seorang musafir puasa dan setengah salat. Jadi bagi seorang musafir diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban untuk puasa. Maksudnya dia mendapatkan uzur untuk meninggalkan puasa. Dan setengah salat. Maksudnya dia mengerjakan ketika musafir salatnya dikosor. Yang harusnya 4 rakaat, Allah Subhanahu wa taala letakkan yang setengahnya menjadi 2 rakaat. Dan meletakkan dari al-hubla, wanita yang hamil, wal-murdi, dan wanita yang menyusui as-sawm, puasa. Hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya seorang musafir, dia mempunyai uzur untuk tidak berpuasa. Demikian pula para wanita yang hamil dan menyusui mendapatkan uzur sehingga diperbolehkan untuk tidak puasa Ramadan. Nah, ketika seorang wanita yang hamil maupun menyusui meninggalkan puasa Ramadan, Lalu apakah kewajiban tersebut gugur secara total? Dalam artian dia tidak mempunyai beban apa-apa lagi. Sebagaimana sholat tidak diwajibkan bagi seorang yang haid, tidak pula diwajibkan atasnya mengqadha. Kalau kita melihat hari tadi, ikhwanillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara musafir dan hublah serta murtib dan sama-sama menggunakan lafaz wadha'a, dan musafir jelas dia wajib untuk mengqadha, maka demikian pula seorang yang hamil maupun menyusui ketika dia meninggalkan puasa Ramadan wajib untuk mengqadha. Inilah pendapat yang rajih dari perselisihan yang panjang dan pendapat yang banyak, sampai-sampai para ulama berselisih menjadi 5 pendapat. Dan yang rajih dalam masalah ini bahwasanya seorang hamil dan seorang yang menyusui ketika meninggalkan puasa Ramadan, dia wajib mengqadhanya pada hari-hari yang dia mampu untuk berpuasa. Kenapa? Karena musafir, ketika Allah mengatakan wadu'a 'anil musafiri shaum, Allah mewajibkan bagi seorang musafir untuk mengqadha setelah dia mampu dan keluar dari safarnya. Maka demikian pula seorang yang hamil dan seorang yang menyusui wajib untuk mengqadha ketika dia mampu untuk berpuasa. Dan dalam hal ini permasalahan yang banyak dipertanyakan adalah apakah diwajibkan bagi mereka juga untuk membayar fidyah. Perlu diketahui bahwasanya tentang masalah fidyah dalam hal ini, ikhwan fillah, tidak datang dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang hamil dan seorang yang menyusui. Hanyalah datang sebuah asal yang mauquf sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berpendapat bahwasanya seorang yang hamil atau menyusui kemudian dia meninggalkan puasa, maka pada setiap harinya dia hendaknya mengganti dengan memberi makan seorang miskin, fidyah. Jadi ini pendapat Ibnu Abbas, bukan marfu' sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi dalil dalam syariat kita, ikhwanillah, bukanlah pendapat salah satu sahabat atau dua sahabat, akan tapi yang menjadi dalil adalah ijma' mereka. Ketika para sahabat radhiyallahu alaihim berijma' tentang suatu permasalahan. Dan dalam hal ini tidak kita ketahui adanya ijma' di kalangan mereka. Terlebih lagi menyelisihi kaidah syar'iyah yang umum. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kewajiban untuk berpuasa dari seorang yang hamil dan menyusui, maka dari mana kemudian dia diwajibkan untuk membayar kafarah? Karena dia meninggalkannya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin dari meninggalkan puasa bagi wanita yang hamil dan menyusui. Jadi yang wajib atas seorang yang hamil dan menyusui ketika dia meninggalkan puasa Ramadan adalah mengqadhanya. Ini saja. Dan mengqadha puasa Ramadan termasuk kewajiban yang muwassa, yang luas waktunya. Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau tidak mempunyai tanggungan anak, tidak hamil, tidak pula menyusui, mengatakan kana yakunu alayya shaum min ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi sya'ban ashuhulu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dulu aku mempunyai kewajiban untuk mengqadha puasa Ramadan. Maka aku tidak mampu untuk mengqadhanya kecuali pada bulan Syaban. Dikarenakan kesibukan untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Ramadan boleh ditunda ya, sampai waktu yang dia mampu. Ini namanya kewajiban yang muasa, kewajiban yang luas waktunya. Demikian pula seorang yang hamil maupun menyusui, ketika dia meninggalkan puasa Ramadan, maka yang penting dia wajib untuk mengqadanya. Dan kapan dia mengqadanya, yakni kapan saja dia mendapati waktu di mana dia mampu untuk berpuasa. Tayyib. Dan tidak ada kemudian apabila setiap tahunnya dia hamil dan menyusui terus seperti itu terus, tidak ada jedanya sama sekali untuk istirahat dari hamil dan menyusui, maka bukan berarti kemudian kewajiban dia gugur dengan membayar fidyah. Kenapa? Karena masalah fidyah ikhwanillah tidak datang dari yang makmum sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat yang dijadikan dalil oleh sebagian para ulama, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, adalah hukum yang telah dimansukhkan. Sebagaimana dulu kita pelajari dalam ahkamu siyam. Hukumnya mansukh. Kenapa? Karena ayat tersebut berbicara tentang keadaan puasa di awal-awal pensyariatan, di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan bagi orang yang mampu berpuasa. Dia berpuasa atau dia membayar fidyah setiap harinya memberi makan seorang miskin. Ini pilihan di awal-awal pensyariatan puasa. Karena memang pensyariatan puasa ada beberapa tahapan. Tayyib. Nah, kemudian hukum ini telah mansukh, telah dihapus, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah dengan tegas, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, wajib dia untuk berpuasa. Tidak ada pilihan lagi untuk berpuasa atau membayar fidyah. Berarti permasalahan fidyah ikhwan fillah sudah terhapus. Dan itu pun dulu masalah fidyah bagi seorang yang mampu puasa boleh memilih antara puasa dan membayar fidyah. Tidak berbicara tentang keadaan seseorang yang meninggalkan puasa karena ada udzur. Tayyib. Oleh karena itulah tingkat-tingkat dalam masalah ini yang rajih, bahwasanya seorang yang hamil ataupun menyusui kewajibannya adalah mengqadha. Tidak ada fidyah padanya. Tayyib. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan ini sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Dan hendaknya seorang jangan kemudian bermudah-mudahan. Allah telah berfirman, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian sekuat kemampuan kalian. Yani sampai batas kemampuan kita. Maka berusahalah seorang muslim untuk memenuhi kewajiban menyahur puasa Ramadan ini. Dan tentunya seorang yang hamil ataupun menyusui tidak setiap harinya dia merasa lemah. Tidak setiap hari merasa lemah. Maka mungkin dalam sepekan dia mengambil satu hari kemudian istirahat. Besok lagi sepekan lagi satu hari, sampai setahun insya Allah sudah bisa terqadha 30 hari. Yang jelas semangat. Semangat yang ada. Jangan kemudian bermudah-mudahan dengan memilih pendapat yang lemah, ya ini cukup kalau demikian saya mengganti setiap harinya fidyah memberi makan orang miskin. Karena pendapat ini lemah, tidak dibangun di atas dalil yang marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dinasihatkan kepada para wanita yang hamil ataupun menyusui, hendaknya berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban ini. Allah memberikan kemudahan Akan tapi jangan kemudian disepelekan. Ada kewajiban qada, mencari waktu di mana dia mampu, di mana dia mampu untuk mengqadanya. Jaraknya lama sekali, ada 11 bulan untuk bisa mengqada 30 hari. Dan seorang yang keadaannya seperti itu, hamil atau menyusui, tidak setiap harinya dia merasa lemah terus. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Tayyib. Ini permasalahan mengenai seorang yang hamil dan menyusui ketika dia meninggalkan puasa. Yang sesungguhnya telah kita bahas dulu pada tahta musyam, akan tapi dikarenakan di waktu-waktu ini banyak pertanyaan karena memang dibutuhkan, apalagi menjelang Ramadan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Tayyib, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang terakhir, ikhwanillah, telah kita bahas tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukmin dari mengatakan ra'ina. Apa makna ra'ina? Abu Zur'ah. Nah, yang bodoh atau ikhyot, itu makna yang batil. Makna yang sahih? Nah, perhatikanlah keadaan kami. Tayyib. Kenapa Allah melarang yang demikian ini? Namza. Melarang kaum mukminin mengatakan ra'ina. Karena